ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالة وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفواه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقه، هو الفقيه العليم، هو الفقيه العليم. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم، في هذا العصر بين الشيخ رحمه الله تعالى ما حصل له في زمنه وفي عصره رحمه الله. Di dalam poin yang keempat ini, prinsip yang keempat ini dari prinsip agama yang beliau jelaskan, beliau menjelaskan kepada kita tentang apa yang terjadi di zaman dan masa beliau rahimallahu taala. Min qalbil umur, yaitu dengan adanya pemutarbalikan fakta. Wa adzan nas ilaihi, dan manusia ketika itu menyakiti beliau. Wabtulia, beliau diuji, dicemoohkan, dilecehkan, difitnah ketika beliau berdakwah at-tauhid, mengajak manusia kepada at-tauhid, mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang ada celaan, yang ada cemoohan, pelecehan, fitnah, pemutarbalikan fakta. Beliau dihujani dengan berbagai macam fitnah dari sekutu-sekutu al-musyrikin wa ahli al-bid'ah wal ahwa. Maka dalam penjelasan ini beliau akan jelaskan kepada kita tentang ma huwal ilmu wal ulama, apa itu ilmu dan siapakah ulama, ma huwal fiqhu wa ma huwal fuqaha atau ma humul fuqaha, apa yang dimaksud dengan faqih, apa yang dimaksud dengan fiqih, dan siapa mereka yang dikatakan fuqaha. Dan juga beliau akan menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang berupaya, berusaha untuk menyerupai mereka, al-ulama wal-fuqaha, secara zahir, secara penampilan mereka berupaya untuk menyerupai para ulama, padahal mereka falaisu bil ulama walaisu bil fuqaha, bukan sebagai ulama, bukan sebagai para fuqaha. Sehingga yang pertama kata beliau, bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan ulama. Kemudian wal fiqhu wal fuqaha. Mal ilmu huna ikhwati fillah, apa yang dimasukkan ilmu di sini? Al-ilmu idza utliq, ilmu jika ditujukan dengannya secara umum di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Fal-muradu bihi al-ilmu al-ma'khud min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. yaitu ilmu yang dimaukan jikalau ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Fahadal ilmu, maka inilah yang dimaksud dengan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam nauniyahnya, kata beliau, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu adalah mengetahui al-huda, petunjuk. Mengetahui ad-din, mengetahui syariat, bidalilihi, kata beliau, dengan dalilnya. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh dalam kitabnya Al-Usulu Tsalatsah, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Karena itu adalah ilmu. Itulah yang dimaksud dengan ilmu, ma'rifatul huda bidalilihi. Mengetahui petunjuk, mengetahui agama dengan dalil-dalilnya. Dikatakan pula oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid-dini. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatini. Kata beliau, ulum, al-ulum atau kullul ulum, seluruh ilmu siwa al-Quran, selain al-Quran, masyghalatun, seluruh ilmu apa saja selain al-Quran, maka ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu yang menyibukkan saja, menyapekkan saja, buang-buang harta, buang-buang tenaga, buang-buang pemikiran. Itu ilmu selain Al-Quran, kata Imam Syafi'i. Kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalah, menyibukkan seseorang. Illa al-haditha wa illa al-fiqha fid-din. Kecuali ilmu al-hadith, kecuali ilmu al-fiqih, dalam agama ini, seseorang mendalami agama ini, maka ini pun termasuk ilmu Al-Quran, ilmu syar'i, yang tidak menyibukkan seseorang, tidak membuang waktunya, tidak membuang hartanya. Sehingga al-ilmu yang dinamakan ilmu, kata beliau, makana fihi qala haddathana. Ilmu itu yang ada padanya haddathana, ya, telah berkata kepada kami, yaitu ilmu al-hadith, ilmu al-mawruth anil rasul sallallahu alaihi wasallam ila zamanina hadza, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang ini. Wa ma siwa dzak, maka selain itu, selain ilmu Al-Qur'an, selain ilmu sunnah, selain ilmu fiqih, waswasus syayatin, kata beliau, waswasnya syaitan, bisikan-bisikan syaitan, ya, IPA-nya, PMP-nya atau yang lainnya. Tanya, selain Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dikatakan pula oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu taala, al-fiqhu ma qala Allah wa qala rasuluhu. In sahhal ijma'u fajtahid fihi. Yang namanya fiqih, ya, al-fiqhu dikatakan fiqih, ya, yaitu kata beliau, qala Allahu qala rasuluhu, yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikatakan oleh rasulnya, yaitu al-ilmu al-ma'khud min al-kitab wa sunnah. Dan jika lo dibenarkan ijma' fajtahid fihi, maka sungguh-sungguh untuk mewujudkan adanya ijma' dalam suatu permasalahan, pada permasalahan-permasalahan agama ini. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ulul irfani. Ilmu itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh rasulnya, dan dinyatakan pula oleh para sahabatnya, karena mereka itulah ulul irfan, sebagai orang-orang yang faham tentang kedudukan permasalahan agama ini. Sehingga tidaklah seseorang dikatakan sebagai alim semata-mata dia mengetahui Al-Quran saja, seperti apa yang terjadi di tengah-tengah manusia, kelompok Quraniyun, ingkaru sunnah, yang mereka menyatakan bahwasanya hukum Islam itu satu, Al-Quran. Ya, karena sunnah pun, hadith Rasulullah SAW pun, itu merupakan bagian daripada Al-Quran. Atau karena Al-Quran qat'iyun, mutawatir, Quran itu memberikan faedah, kepastian. Wal hadithu dhanniyun, walaupun hadith cuma prasangka kira-kira. Tanya. Maka ini pun tentunya menyisihi apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ilmu adalah maqala Allahu wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga jika dikatakan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, tiada lain maksudnya adalah al-ilmu syar'i, al-ilmu nafi', al-ilmu alladhi athnallahu sahibahu, ilmu yang dengannya para pelakunya dipuji oleh Allah SWT, wa madahahu, disanjung oleh Allah SWT, wa raghaba fihi wa amara bihi, Allah perintahkan untuk seseorang menekuninya, mempelajarinya. Wa hatha alaih, inna Allah dorong untuk seseorang menimbanya. Maka fahuwa al-ilmu syar'i, ilmu nafi'. Tinggal jangan tertipu dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa masiwa dhak, siwa al-Quran, siwa sunnah, masyghalatun, hanya menyampaikan saja, menyibukkan saja. Dan bukti akan hal itu sungguh banyak dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya ilmu yang dimaukan oleh Allah SWT adalah ilmu syar'i, ilmu nafi', yang dipuji pelakunya, diperintahkan manusia untuk mempelajarinya, dihasung untuk mencintainya, mendalaminya. Qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana antum ketahui, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ahlul ilmi hum ahlul rif'ah, hum ulul darajatil ula. Ahlul ilmi mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, martabat yang mulia di sisi Allah SWT. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rafahumullah biqadri ilmihim wa imanihim. Allah SWT mengangkat mereka, mengangkat hambanya, mengangkat kita sesuai dengan kadar keimanan dan kadar keilmuan kita masing-masing. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fahrisu barakallahu fikum linail hadhihi darajat, untuk mendapatkan keutamaan ini, derajat ini di sisi Allah SWT. Demikian pula Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lainnya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berikan al-hikmah, Allah berikan al-ilmu, man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Kepada orang yang Allah kehendaki. Menunjukkan tidak semua orang Allah SWT berikan ilmu tersebut. Sehingga barang siapa yang dia diberikan al-hikmah, diberikan ilmu, faqad utiya khairan katsira, telah diberikan kebaikan yang banyak. Maka tidaklah mampu mengambil pelajaran atas hal itu, peringatan atas hal itu, kecuali orang-orang yang diberikan akal sehat, kata Allah. Dipuji oleh Allah SWT para pelakunya. Dalam ayat yang lain, sungguh banyak menerangkan tentang keutamaan dan pujian Allah SWT terhadap ahlul ilm. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika huwal haqqu afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah orang yang tahu tentang apa yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, minal ilmi wal huda wal nur, sama dengan orang yang buta? Apakah sama tentang ilmu yang Allah wahyukan, Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan orang yang buta? Tentunya tidak. La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah jadikan, Allah ajak bagi mereka-mereka yang memiliki lub, akal yang sehat untuk berpikir. Menunjukkan orang yang berilmu itu lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah nyatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Hum ahlul ilm. Allah jadikan syahadahnya, persaksiannya, bersama persaksiannya Allah Jalla wa'ala, dan juga persaksiannya al-malaika. Tanya. Demikian pula Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya, وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab wal-Hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah, dan Allah ajari engkau dengan perkara yang engkau tidak mengetahuinya. وكان فضل الله عليك عظيما, dan nyatalah keutamaan Allah SWT atas diri engkau sungguh sangat besar. Keutamaan ilmu. Dalam ayat yang lainnya Allah nyatakan, narfa'u darajatin man nasha, kami angkat menjadi sekian derajat orang-orang yang kami kehendaki. Dengan apa? Bimadza? Dengan apa Allah angkat mereka? Bil ilm, dengan ilmu. Dengan ilmu. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Umar yang telah antum lewati, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Allah tinggikan dengan Al-Kitab, dengan Al-Qur'an sebagian kaum, dan Allah rendahkan pula dengan Al-Qur'an kaum yang lainnya. Jika kita membahas tentang keutamaan ilmu, sungguh sangat banyak dalam Al-Quran dan juga hadis. Al-Muhim al-ilmu maqala Allahu wa qala Rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulul irfani. Tanyim. Adapun ilmu dunia, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah seseorang dikatakan alim dalam permasalahan ilmu dunia illa muqayyadah, melainkan dikaitkan dengan permasalahan ilmu tertentu. Berbeda dengan alim fi syariah, fi amriddin, dikatakan alim karena dia tahu seluruh cabang disiplin ilmu, faham tentang seluruh cabang disiplin ilmu. Tetapi ilmu dunia dikatakan dia alim muqayyad, terkait dengan ilmu tertentu. Alim fitib, umumnya dia tahu tentang kedokteran. Apakah tahu dia tentang pertanian, perdagangan? Ya, alim fil handasa, tahu dia cara memperbaiki, ya, ataupun yang lainnya. Ilmu dunia semuanya muqayyadah, terkait, terikat dengan suatu cabang disiplin ilmunya. Berbeda dengan ahli dunia, ya. Sehingga ilmu dunia, seorang yang alim tentang ilmu dunia, pada hakikatnya dia sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh. Afwan, bukan kita melecehkan dokter atau melecehkan sarjana ataupun yang lainnya. Karena Allah nyatakan sendiri, Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwasanya alimud dunya hum ahlul jahli fil haqiqah. Seorang alim dalam permasalahan dunia pada hakikatnya dia bodoh, jikalau dia tidak tahu dalam permasalahan din, dalam permasalahan agama. Oleh karena itu Allah nyatakan di surat Al-Ankabut, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Allah nafikan dari mereka ilmu, ya, tidak tahu, yaitu apa? Fi amri dinihim, dalam urusan agama mereka. Sehingga ahlu dunia, alimu dunia, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhiratihum ghafirun. Mereka tahunya yang zahir di kehidupan dunia, yang nampak, yang nyata, tetapi tentang akhirat mereka ghafir. Ya. Sehingga pentingnya di sini alimud dunia juga untuk dia tahu tentang alimul akhirah atau ilmul akhirah, ilmu akhirah. Sehingga kata Syekh Abdul Rahman Habibullah Ta'ala, ilmu dunia ulumul ma'ish, ulumul batn. Ya. Ilmu dunia itu ilmu cuma untuk mencari nafkah saja, ilmu yang ujung-ujungnya perut, ya, jikalau tidak disertai dengan ilmu akhirah. Tadi Allah nyatakan atau nafikan ilmu, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, adamul ilm, karena yang tahu tentang permasalahan dunia saja. Itu ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, sekelumit tentang ilmu. Adapun fiqih atau ulama, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya siapa itu al-ulama dan apa itu fiqih serta fuqaha. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.